Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan prinsip kaidah yang ketiga, yaitu luzumul jama'ati wa adamul furqah. Tetap menjaga diri bersama dengan jama'ah, ya, tetap berkumpul bersama dengan jama'ah kaum muslimin yang berada di atas al-haq, ahlus sunnah wal jamaah, dan tidak memecah diri, berkelompok keluar dari jamaah kaum muslimin yang berpijak di atas kebenaran, keluar dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Dalam hadis ini ada hadis Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan." Telah berpecah belah kaum Yahudi, orang-orang Yahudi, kaum Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Berpecah belah menjadi 71 golongan. Fawahidatun fil jannati wa 70 fil nar. Fawahidatan fil jannati fawahidatin fil jannati wa 70 fil nar. Satu golongan yang akan masuk dalam jannah, yang berada di atas al-haq, kebenaran, yang akan masuk jannah, dan 70 golongan yang terancam neraka. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. فواحدة في الجنة وإحدى وسبعين في النار. Selanjutnya kaum Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Satu yang dijamin masuk jannah, yang berada di atas al-haq, kebenaran, dan 71 golongan terancam neraka di atas kesesatan. والذي نفسي بيده, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lataftariqanna ummati, sungguh umatku akan berpecah belah, ala 73 firqatan, menjadi 73 golongan. Umat ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Fawahidatin fil jannati wa thintaini wa sab'ina fil nar. Satu yang dijamin masuk jannah, dan 72 golongan yang diancam neraka. Ya, jika An-Nasara terpecah menjadi sintain, istirqatin Nasara ala 72 firqatan fawadatin fil jannah wa 71 fil nar, Nasara menjadi terpecah menjadi 72 golongan, satu yang masuk jannah, 71 terancam neraka, ya, al-Yahud Tadi iftaraqatil yahud ala 71 firqa fawadatin fil jannah wa 70 fil nar. Yahud terpecah menjadi 71. Satu masuk jannah, 70 terancam neraka. Nasara menjadi 72. Satu masuk jannah, 71 terancam neraka. Kemudian umat ini, umat yang terakhir, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpecah menjadi 73 golongan. Satu dijamin masuk jannah, 72 golongan diancam neraka di atas kesesatan. Qil, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapa mereka? Satu golongan yang dijamin masuk jannah itu, dari 73 golongan itu, siapa mereka? Qala, kata Nabi SAW bersabda, humul jama'atu, mereka adalah al-jama'ah. Mereka adalah jamaah, yakni orang-orang yang berjamaah, berjamaah berkumpul di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, sesuai pemahaman Salafus Salih, para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fa in amanu, apabila mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, semisal, seperti, sama dengan iman kalian. Beriman sama dengan iman kalian. Berakidah seperti akidah kalian. Faqad ihtadaw. Kalian yang dimaksud adalah sahabat. Faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Menunjukkan bahwa keimanan sahabat, akidah sahabat menjadi ukuran. Karena mereka lah yang belajar agama, belajar Al-Quran dan Sunnah, belajar iman langsung dari Nabi SAW. Maka pemahaman mereka, iman mereka menjadi barometer kebenaran, keimanan, ya, orang-orang yang datang setelahnya. فَإِنْ أَمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ, jika mereka beriman sama seperti iman kalian, keimanan kalian, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, jika mereka berpaling, tidak mau beriman seperti iman kalian, fa innama hum fi shiqaq, maka hanya sesungguhnya mereka berada dalam penyimpangan. Ayat ini dalam surat Al-Baqarah. Dan dalam surat An-Nisa Allah SWT berfirman, wa may yushaqiqir rasula, barang siapa menentang rasul, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah tampak jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi', dan mengikuti selain jalannya, ghayra sabilil mu'minin, selain jalannya kaum mu'minin, yakni para sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami biarkan dia dalam penyimpangannya sesuai pilihannya, dan kami bakar dia dalam jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, menunjukkan bahwa pemahaman yang menjadi dasar barometer adalah pemahamannya jalannya kaum mukminin, wa yattabi' ghayra sabilil mukminin. Nah, pada ayat yang kedua tadi, mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yakni sahabat. Seperti ayat yang pertama, jika mereka beriman seperti keimanan kalian. Nah, maka yang beriman seperti keimanan sahabat, mengikuti jalan yang ditempuh oleh para sahabat dalam beragama, dalam beriman, dan menjalankan syariat ini, maka mereka telah berjamaah. Mereka telah berjamaah, mereka telah berkelompok, bergabung dengan kelompok Rasulullah SAW bersama sahabatnya. Mereka adalah jamaah yang dimaksud. Alal haq, di atas kebenaran. Itulah yang dijamin masuk jannah. Sedangkan yang menyelisihi mereka, 72 golongan yang lainnya, yang menempuh ghair sabilil mu'minin, selain jalannya kaum mukminin, jalannya sahabat, berbeda dengan keimanan para sahabat, mereka yang terancam neraka. Apabila penyimpangan itu, penyelisihan tersebut, jalan tersebut sampai pada jalan kekufuran, kesyirikan, dan keluar dari Islam, maka akan menjadi ahlun nar, penduduk neraka yang kekal di dalamnya, karena keluar dari Islam. Apabila penyelisihan tersebut keluar dari al-jamaah, menyelisih jalannya kaum mukminin, jalannya ahlus sunnah wal jamaah, menyelisih keimanan mereka, akidah mereka, tetapi tidak sampai pada tingkatan kekufuran dan tidak sampai membatalkan keislaman mereka, mereka termasuk dari 72 golongan yang sesat tersebut, tetapi masih di atas Islam. Hanya saja mereka di atas kesesatan, di atas bid'ah yang mengancam. Ya, mereka diancam dengan neraka, tetapi mereka tidak akan kekal dalam neraka karena mereka tidak sampai batal keislamannya. Naam. Ayat yang lain yang masuk dalam prinsip ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 103, disebutkan oleh Al-Syekh Al-Syekh dalam kitabnya Ad-Dawabit Asy-Syar'iyyah fi Mawqif Al-Muslim min Al-Fitan. Allah taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yang kokoh, dengan Al-Quran, berjamaah di atas Al-Quran, di atas kebenaran seluruhnya. Wala tafarraqu, dan kalian jangan berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala melarang berpecah belah, merintahkan untuk berjamaah di atas Al-Quran, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas kebenaran, dan jangan berpecah belah. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan makna ayat ini. Nabi mengatakan, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqata. Hadis ini hadis Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dari Umar. Satu ketika Umar bin Khattab berkhutbah, ya, di tempat yang disebut Al-Jabiyah. Di antara isi khutbahnya, Umar bin Khattab mewasiatkan kalimat ini tadi, mengatakan, alaikum bil jama'ah, wajib atas kalian berjama'ah, bersama jama'ah yang berjalan di atas al-haq, kebenaran. Wa iyyakum wal furqah, dan jangan kalian berpecah belah. Waspada, hati-hati dari perpecahan. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Hakim, menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim, disetujui oleh Al-Dhahabi juga Al-Albani rahimahullah. Alaikum bil jama'ati wa iyyakum al-furqah, hendaknya kalian tetap berjamaah di atas kebenaran dan jangan berpecah belah. Hadis yang lain yang semakna dengan ini juga telah sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya dan putranya Al-Imam Ahmad, yaitu Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Musnad. Zawaid Musnad ini tambahan pelengkap terhadap Musnad Al-Imam Ahmad. Dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda pada hadis tersebut, "Al-jama'atu rahmatun wal-furqatu 'adabun." Al-jama'atu rahmah. Jama'ah itu adalah rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masih berjama'ah bersama jama'ah, maka di atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas kebaikan. Wal-furqatu 'adab. Sedangkan perpecahan itu adalah azab yang menyiksa. Ya, kata Syekh Shalalul Syekh, "Al-furqatu bi jami' anwa'iha fil afkar aw fil aqwal aw fil a'mal 'adabun yu'adzibu Allahu jalla wa 'ala bihi man khalafa amrahu wa dhahaba ila ghairi hudahu." Yang namanya perpecahan azab. Perpecahan dengan seluruh macamnya. Perpecahan dalam hal pola pikir. Masing-masing punya pola pikir sendiri-sendiri mengikuti hawa nafsunya. Keluar dari pola pikir dan pemahaman sahabat salafus saleh radhiyallahu anhum dalam memahami Al-Qur'an As-Sunnah. Perpecahan dalam hal kalimat, ucapan, dalam hal amalan, perbuatan, dalam hal amal. Semua itu adalah adab. Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab hambanya yang menyelisihi perintahnya, menyelisihi urusan agamanya, dan lebih memilih kepada selainnya, menyimpang. Walihada, kata beliau, "Man lazimal jama'ata." Oleh karena ini, barang siapa menekuni, menetapi al-jama'ah, terus bersama dengan al-jama'ah, yakni jama'ah, yakni maksud adalah jama'ah ahli sunnah wal-jama'ah, terus bergabung, berkumpul dengan jama'ah ahli sunnah wal-jama'ah. Ahli sunnah wal-jama'ah, yakni orang-orang yang berjama'ah di atas sunnah, di atas ajaran Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadis-hadis berdasarkan pemahaman para sahabat salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, seperti telah diterangkan ayat-ayat yang menunjukkan hal itu, bahwa barometer kebenaran pemahaman beragama adalah sahabat. Nah, barang siapa melakukan hal itu, menekuni dan menetapi ya jamaah ahli sunnah jamaah, wa qada bi aimmatihi wa ulama'ihim, meneladani imam-imam ahli sunnah jamaah dan ulama-ulama ahli sunnah jamaah, fa innahu qad lazima al-jama'ata, maka dia telah termasuk orang yang menekuni dan menetapi al-jama'ah, bersama dengan al-jama'ah, dan akan mendapat rahmat. Al-jama'atu rahmah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jama'ah adalah rahmah. Wa man tafarraqa anhum, barang siapa berpecah ya, memisahkan diri dari mereka, menjauh dari ahli sunnah wal jamaah, dari a'immah, dari imam-imam dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, fa innahu la yu'manu ala nafsihi, la ya'manu ala nafsihi, maka dia tidak akan merasa, dia tidak akan mendapatkan jaminan keamanan atas dirinya. Ya, maka tidak ada jaminan keamanan atas dirinya, ayyakuna mimman dhahaba ila al-furqati, bahwa dia akan terseret, termasuk ke dalam kalangan orang-orang yang masuk dalam al-furqah, yang memecah diri keluar dari sunnah jamaah, dan akan mendapatkan azab wa udziba diadzab bi'adzabin min adzabil jahil fil hayatid dunya, dan akan mendapat azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-furqatu adzab, berpecah belah dari keluar dari al-jamaah adalah azab, dikhawatirkan dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Naam. Al-jama'atu bi jami'i anwa'iha wa bi jami'i sifatiha. Berjama'ah, berkelompok dengan seluruh ragamnya, macamnya, dan seluruh sifatnya, tata caranya. Idza kanat 'ala al-huda wal haqq. Apabila hal itu dilakukan berjama'ah di atas petunjuk Allah, di atas kebenaran, fahiya rahmah, maka itu adalah rahmat. Yarhamullahu jalla wa 'ala bi 'ibadah. Rahmat yang dengannya Allah SWT merahmati hamba-hambanya. Al-furqatu azab, furqah, perpecahan adalah azab. La khaira fit tafarruq, tidak ada kebaikan sama sekali pada perpecahan. La khaira fihi abada, selamanya tidak ada kebaikannya. Lihada, oleh karena ini, kata Syekh Shalalu Syekh, ba'da an qala Allahu jalla wa'ala, setelah Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarruqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yang kokoh, berjamaah di atas al-haq, kebenaran, wa la tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Qala fil ayati ba'daha, Allah mengatakan pada ayat setelahnya, wal takum minkum ummatun, hendaknya ada umat di antara kalian, segolongan, yad'una ila al-khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Thumma qala, kemudian Allah mengatakan, wa la takunu kal ladzina tafarraqu, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah sebelumnya, wa ikhtalafu, berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang keterangan-keterangan ilmu, hujjah kepada mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim, mereka lah orang-orang yang akan mendapat azab yang besar. Nah, ayat-ayat ini dalam surat Ali Imran. Nah, alladzina tafarraqu fi aqwali wa a'mali min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ja'ahumul bayyinat wal huda. Ulaika la yu'manu 'alaihim az-zayr, orang-orang yang berpecah belah pada ucapan mereka, amal perbuatan mereka setelah datang keterangan ilm, setelah datang kepada mereka keterangan petunjuk, mereka lah orang-orang yang dikhawatirkan terkena zayr, penyakit menyimpang dalam kalbu mereka. Wa ulaika la yu'manu 'alaihimul ikhtilaf, mereka orang-orang yang dikhawatirkan terkena perselisihan. Wala yu'manu 'alaihim suluku ghairi sabilil huda, dan dikhawatirkan mereka akan menempuh selain jalannya, selain jalan petunjuk, selain jalannya kaum mukminin. Naam, oleh karena itu ya, beliau menjelaskan, lihada kana lizaman an naltazima bi jama'ati ahli sunnati wal jama'ah, an naltazima bi aqwalihim. Oleh karena ini wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkumpul, berkelompok terus dengan mereka, berpegang bersama mereka, an naltazima bi aqwalihim, kita berpegang teguh dengan kalimat-kalimat mereka, wa alla nakhruja an qawaidihim, dan kita tidak keluar dari kaidah-kaidah mereka, wala an dawabitihim, tidak keluar dari kaidah-kaidah mereka, prinsip-prinsip mereka, wala amma qarrarahu ulama'uhum, tidak keluar dari apa yang telah ditakrir, yang ditetapkan oleh ulama-ulama mereka, li'annahum ya'lamuna min usuli ahli sunnati wal jama'ah wa min al-adillati asy-syar'iyyati ma la ya'lamuhu katsiru min an-nas, karena mereka ulama-ulama ahli sunnah wal jama'ah, imam-imam ahli sunnah wal jama'ah, mereka mengetahui dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dari dalil-dalil syar'i yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Wa ma la ya'lamu katsirun min alladziina yantasibuuna ila al-'ilm, nanti diketahui oleh banyak orang yang ma la ya'lamu katsirun min alladziina yantasibuuna ila al-'ilm, banyak orang yang menisbahkan diri punya ilmu tidak mengetahuinya. Ya. Namun imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah mengetahui hal itu li'annahum lahum 'ilman rasikha, karena mereka memiliki ilmu yang kokoh, ilmu yang dalam. Wa nadran sa'iban, dan pandangan yang benar. Wa qadaman rasikhatan fil 'ilm, pijakan yang kokoh dalam ilmu. Mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mencontohkan, undur ila ma fa'ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud. Atadri madza fa'ala hina kana fil hajj ma Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Apakah kamu tahu apa yang dilakukan ketika Abdullah bin Mas'ud berhaji bersama dengan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu? Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang ketiga dari al-Khulafa' ar-Rasyidun setelah Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga adalah Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, anhum ajma'in. Kana Uthman yutimmu shalah, adalah Uthman menyempurnakan salat yang harusnya dikasar, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, disempurnakan jadi 4 rakaat. Yusalli fi Mina 4 rakaat, Uthman radhiyallahu anhu salat di Mina 4 rakaat. Was sunnah, sedangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayusalli al musalli fi Mina rak'atain. Musafir yang datang berhaji ketika di Mina, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan salat di Mina 2 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji. Ya, di Madinah datang ke Makkah, ketika di Mina mencontohkan mengqasar salat yang perakaat jadi 2 rakaat. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah. Begitu pula Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah radhiyallahu anhuma. Begitu pula Uthman radhiyallahu taala anhu di awal khilafahnya, pemerintahannya. Naam. Jadi as-sunnah ay yusalli al-musalli fi Mina rak'atain qasran li kulli rubaiyah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina 2 rakaat dikasar, yang 4 rakaat dikasar disingkat jadi 2 rakaat. Ya, untuk setiap rubaiyah setiap 4 rakaat. Adapun yang 3 rakaat tetap 3 rakaat. Yang 2 rakaat sebut tetap 2 rakaat. Namun zuhur, asar, ya, isya diringkas dikasar menjadi 2 rakaat. Seperti kita dengar tadi Nabi sallallahu, kemudian Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, dan juga Uthman di awal pemerintahnya melakukan itu. Namun kemudian Uthman pada kelanjutannya, ya, memiliki ijtihad untuk tidak mengqasar. Uthman ra'a an yusalli 4 rakaat li ta'wilin syar'iyyin ta'awwalah. Uthman berpendapat salat 4 rakaat berdasarkan satu penakwilan syar'i yang ditakwilkan oleh beliau. Ya, di antara yang disebutkan ada yang mengatakan karena Uthman radhiyallahu taala anhu, ya, punya keluarga di Makkah, ya. Sehingga beliau memandang bahwa dia termasuk penduduk Makkah, sehingga ketika dia di situ dia bukan musafir. Ya. Yang jelas bersama dengan itu, di antara yang hadir dari sahabat Ibnu Mas'ud itu tidak setuju. Nah, ma'dzalika Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud tidak setuju. Menurut Ibnu Mas'ud harusnya Uthman tetap seperti yang semula, seperti yang dilakukan oleh Umar, Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Ibnu Mas'ud menganggap penakwilan itu tidak benar. Ya. Menyisi ijtihad Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'adhalik bersama dengan itu Ibn Mas'ud meskipun tidak sependapat dengan Uthman, kana yaqul na'am. Ibn Mas'ud mengatakan apa? Sunnatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sunnah al-Mustafa, manusia pilihan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya adalah salat 2 rakaat qasar la ghair, tidak selain itu. Likulli salatin rubai, likulli salatin rubaiyah, setiap salat 4 rakaat diqasar jadi 2 rakaat, kata Ibnu Mas'ud. Harusnya begitu. Nah, tetapi Ibnu Mas'ud tetap salat di belakang Utsman 4 rakaat. Menyempurnakan 4 rakaat. Beliau mengucapkan ini di hadapan sahabatnya, murid-muridnya. Dari kalangan tabi'in, pengingkarannya tersebut. Namun tetap sholat 4 rakaat di belakang Uthman. Qila lahu, dikatakan kepadanya, ya Abu Abdillah, ya Abdullah Mas'ud, ya Abdullah ibn Mas'ud, wahai Abdullah ibn Mas'ud, taqul hadha, taqulu hadha, kau mengatakan ini. Yani kau mengatakan sunnah Nabi SAW harusnya 2 rakaat, qasar. Wa anta tusalli ma'a Uthman ibn Affan 4 rakaat, sementara kamu tetap sholat di belakang Uthman 4 rakaat. Limadha? Kenapa? Kenapa kau tidak menyelisihi begitu maksudnya? Qal, kata Ibn Mas'ud, ya hadha al-khilafu syar, al-khilafu syar, al-khilafu syar. Nah, kata dia, wahai, naam, ketahuilah bahwa al-khilaf syar, perselisihan itu jelek. Nabi Mas'ud mencontohkan kepada mereka agar tidak menyelisihi. Nah, agar tidak menyelisihi jamaah. Dan asar ini dari Ibn Mas'ud diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan rawi Abu Dawud bisnadin qawi, dengan sanad yang kuat. Naam. Demi menjaga ya persatuan al-jamaah. Dan itu adalah perbedaan ijtihad. Nah, dan sah-sah saja sholat di belakang Uthman. Ya, meskipun 4 rakaat tidak qasar. Naam. Nah, ini pula lah yang berdasarkan kaidah ini yang kita pelajari sekarang. Sebenarnya kita ketahui bahwa kita ahlus sunnah jamaah. Ya, salafiyun mengajak kaum muslimin untuk menghindari perselisihan ya, dan menyatukan langkah dalam hal berpuasa bersama dengan pemerintah, berhari raya bersama dengan pemerintah. Sebagaimana kita ketahui sering ya, setiap datang ya, bulan Ramadan, datang penentuan Idul Fitri, begitu pula Idul Adha, sering terjadi perselisihan. Nah, perselisihan yang jelek. Ya, di sebagian tempat sampai pada tahap ya bertengkar, yang dikhawatirkan jika berlanjut bisa sampai pada tahap perkelahian. Ya, dan lebih daripada itu fitnah. Yang jelas sudah saling melecehkan dan menyalahkan ya. Dan sampai pada tingkatan ada yang sudah menutup masjid ya, sudah bukan waktunya tarwih. Biasa sudah Id, ada yang masih tarwih. Nah, ada yang sudah berhenti puasa, ada yang masih puasa, dan seterusnya. Nah, dikarenakan disanya tidak menyatu, tidak bersatu bersama pemerintah dalam memulai puasa Ramadan dan mengakhir puasa Ramadan dalam berhari raya. Nah, permasalahannya kembali kepada adanya khilaf qadim, adanya perbedaan pendapat yang telah lama di antara ulama ya, di antara al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, pendapat yang mengatakan adanya perbedaan matla', atau matla' itu hanya satu, sementara pemerintah kita, penguasa kita, mereka berpegang dengan madhab Asy-Syafi'i yang mengatakan ada perbedaan matla'. Untuk negara-negara yang berjauhan dengan Arab Saudi misalkan, dengan Indonesia matla'nya berbeda, sehingga Indonesia memiliki ru'ya sendiri ya, ru'ya hilal sendiri, dan tidak diharuskan mengikuti penetapan Arab Saudi. Nah, yang jelas ya, untuk penyatuan pendapat di antara negara-negara Islam satu matla' adalah hal yang diharapkan, namun itu adalah hal yang sulit karena ada perbedaan madhab. Nah, Al-Albani rahimahullah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ulama yang paling getol mendukung pendapat bahwa, termasuk ulama yang paling getol, yang paling kuat mendukung pendapat bahwa matlah hanya satu. Dalam arti, jika Arab Saudi sudah menetapkan, karena melihat hilal, yang lain negara-negara yang lain wajib mengikuti. Begitu pula negara-negara lainnya, jika ada yang menetapkan satu, maka yang lainnya mengikuti. Meskipun yang lainnya tidak melihat hilal, karena dunia ini satu matlah semuanya. Namun bersama dengan itu, Al-Albani rahimahullah, dengan kaidah menghindari khilaf yang semakin melebar, ya, semakin meluas, dan itu syar, seperti kata Ibnu Mas'ud yang kita dengar, beliau berfatwa agar seluruh kaum muslimin menyatukan langkah ibadah puasa mereka dan hari raya mereka bersama dengan pemerintah masing-masing. Bersama dengan pemerintah masing-masing. Sehingga dalam satu negeri tidak terjadi khilaf. Dalam satu negeri mengikuti imamnya, dalam hal ini pemerintah pusatnya. Ya. Penguasa pusat. Naam, berdasarkan penetapan mereka sehingga tidak ada khilaf. Karena khilaf adalah syar, dan kita lihat betapa jeleknya perselisihan yang ada di lapangan, ya, gara-gara perkara ini. Dan dikhawatirkan akan berlanjut pada fitnah jika itu terus, ya, berlanjut seperti itu. Nah, menutup fitnah tersebut dengan cara menyatukan langkah berdasarkan penetapan pemerintah pusat. Nah, sehingga tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan. Dan itu adalah hak wewenang mereka untuk berijtihad. Untuk berijtihad dalam penentuan, ya, hal tersebut. Ya, memulai dengan hari puasa dan berhari raya. Naam, berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan hal itu. Barakallahu fikum. Kemudian telah disinggung tadi, ya, bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, 72 golongan sesat, terancam neraka. Tetapi mereka masih kaum muslimin. Ya. Yani tidak sampai keluar dari Islam, namun mereka di atas bid'ah, di atas kesesatan yang menjadikan mereka menyelisihi keimanan, menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena menyelisih pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran As-Sunnah. Dalam beriman dan berakidah. Dari 72 golongan tersebut, yang pertama kali muncul, apa yang telah disinggung sebelumnya. Kelompok sesat yang pertama muncul pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebut kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij adalah kelompok yang melakukan khuruj, yakni keluar, memberontak, keluar dari al-jamaah, dari ahlus sunnah wal jamaah, yang berjamaah di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ya, bersama dengan pemerintahnya, dan itu masih khilafah, ya, salah satu dari al-khulafa ar-rasyidun, nah, yang kita diperintahkan pada hadis yang telah lewat, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khalifah ar rasyidun setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nah, mereka keluar dari jamaahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah sebelumnya kelompok ini sebenarnya sudah melakukan huru-hara, ya, melakukan huru-hara sampai pada tahap mereka mengepung rumah Uthman radhiyallahu taala anhu, al-khalifah yang ketiga dari khulafa ar-rasyidun, Uthman radhiyallahu taala anhu. Mereka mengepung rumah Uthman dan berhasil membunuh Uthman, kelompok Khawarij ini. Namun mereka ketika itu sifatnya masih, ya, menyusup, dan mereka belum menyatakan punya daulah, belum mengibarkan bendera dan menyatakan punya daulah Islamiyah tersendiri. Meskipun mereka sudah ada khawarij tersebut, tapi sifatnya masih menyusup di antara barisan kaum muslimin. Dan itulah yang menimbulkan fitnah dan sulit diatasi fitnahnya. Sampai pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib, sampai akhirnya mereka, ya, berkumpul di satu tempat yang disebut dengan Harura. Harura adalah satu tempat di Kufa. Ya, Kufa di yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memindahkan pusat pemerintahannya dari yang tadinya dari Madinah dipindah ke Kufa. Nah, kemudian mereka kecewa dan tidak setuju dengan Ali radhiyallahu taala anhu, dengan keputusan Ali radhiyallahu taala anhu, dengan jalan yang ditempuh oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka berkumpul di Harura dan mengangkat bendera, membuat daulah Islamiyah kata mereka, dan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, Amr bin Al-As, Ibnu Abbas dan para sahabat yang ada di masa itu radhiyallahu anhum, semuanya dikafirkan, dan yang loyal kepada Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya dikafirkan semua. Dan mereka menyatakan diri mereka yang muslimun, mereka harus beramar ma'ruf nahi munkar, mereka mendirikan khilafah Islamiyah, angkat bendera, mendirikan, memproklamirkan na'am kelompok mereka. Resmi disitulah resminya mereka menjadi khawarij yang memberontak kepada daulah Islamiyah yang sah di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu awal munculnya khawarij. Itulah salafus salih. Salaf yang jelek bagi para teroris yang ada di hari ini. Ya, salafnya di masa Ali bin Abi Thalib itu tadi. Nah, yang dikenal di zaman ini dengan teroris. Nah, yang mengkafirkan ya pemerintah Islam dan yang loyal dengannya. Nah, karena dengan alasan satu dosa besar yang dilakukan, kemudian dikafirkan. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah berprinsip berdasarkan dalil dari Al-Qur'an As-Sunnah, apabila seorang muslim melakukan satu dosa besar, maka dia fasik. Statusnya fasik. Terancam neraka. Jika Allah menghendaki dia diampuni, masuk jannah. Jika Allah menghendaki dia tidak diampuni, maka dia diazab dulu dalam neraka. Tetapi tidak akan kekal dalam neraka, karena dia tidak kafir. Dia hanya fasik. Tetap akan keluar dari neraka dengan syafaat. Masuk dalam jannah. Tetapi orang-orang khawarij tersebut memfonisnya kafir dan kekal dalam neraka. Ini penyimpangan mereka. Menyimpang, menyelisihi akidah, keimanan para sahabat. Nah, menyelisihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan kemudian berhasil, setelah sebelumnya mereka ditumpas di Nahrawan yang juga diceritakan tadi, Nabi SAW memerintahkan hal itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki hadis-hadis dari Nabi SAW yang memerintahkan menumpas khawarij teroris. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengirim awalnya Ibnu Abbas menasihati mereka, sehingga disebutkan 4,000 dari mereka rujuk, taubat, sisanya lanjut memberontak, kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan, ditumpas, namun ada sebagian tokoh mereka yang lolos, itu yang kemudian melakukan konspirasi, sampai akhirnya berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib secara senyap ketika Ali bin Abi Thalib keluar melaksanakan salat subuh, ya, dan ditebas dengan pedang yang telah dibubuhi racun. Nah, mereka membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu syahid. Radhiyallahu ta'ala anhu, khawarij membunuhnya. Nah, lihat kesesatan mereka, ya, sejauh itu. Nah, ini kelompok yang pertama dari 72 golongan tersebut. Nah, di antara 72 golongan itu yang juga keluar dari jamaah, ya, yaitu kelompok Al-Mu'tazilah. Nah, yang awal mulanya seorang bernama Wasil bin Atha ini belajar berguru kepada Al-Hasan Al-Basri, imam tabi'i, salah satu dari kalangan imam-imam tabi'in, ya, dari kalangan salaf, yaitu al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah. Ya, Wasil bin Atha awalnya bermajlis belajar kepada al-Hasan al-Basri, namun kemudian dia punya pemikiran yang menyimpang, terkena syubhat syaitan. Nah, kemudian dia tidak setuju dengan apa yang diajarkan oleh al-Hasan Al-Basri. Naam. Ya, kemudian dia keluar dari majelisnya dan menyelisihinya. sehingga dikatakanlah mereka sebagai Mu'tazilah. Naam. I'tazala jama'atul muslimin. Mu'tazilah ini menyingkir dan menjauh, meninggalkan jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, dan akidah mereka, akidah Mu'tazilah, akidah I'tazilah sudah disinggung sebelumnya. Akidah Mu'tazilah di antara akidahnya, ya, juga mereka meyakini amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar dengan melawan kedzaliman pemerintah. Nah, dengan mengkritisi pemerintah, ya, yang di zaman ini kita kenal mereka dengan Hizbut Tahrir. Itu adalah Mu'tazilah. Nah, Hizbut Tahrir yang telah dibekukan oleh pemerintah. Nah, memang mereka berbahaya, ya. Meskipun tidak seperti Khawarij yang terang-terangan melakukan tindakan-tindakan terorisme, ya, pengeboman, pembunuhan, ya, penembakan dan yang lainnya, namun mereka memiliki kemiripan dengan Khawarij dalam hal akidah mereka amar ma'ruf nahi munkar, yakni melawan pemerintah, mengkritisi pemerintah, menjatuhkan di bawah pemerintah, ya, secara terang-terangan melalui ceramah-ceramah, khutbah-khutbah mereka. Naam, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah, naam, prinsipnya tidak seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah prinsipnya adalah, naam, jika ada kesalahan pada pemerintah maka dinasihati, ya. Dinasihati, naam, didatangi atau disurati secara tertutup, tidak dengan cara seperti itu, naam, yang akan menimbulkan naam fitnah. Naam, ini Mu'tazilah. Dan akidah Mu'tazilah yang telah disinggung juga sebelumnya, mereka dalam hal tauhid al-asma wa sifat, mereka menafikan, menepis sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menepis sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang dengan itu mereka telah menghina Allah Subhanahu wa taala pada hakikat akidah mereka, karena mereka mengatakan Allah tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya, tidak bisa berbicara dan seterusnya. Naam. Ya. Dan telah disebutkan sebelumnya bagaimana Nabi Ibrahim AS menasihati ayahnya Azar yang menyembah berhala, berdalil dengan sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru. Wahai ayahandaku, kenapa kamu menyembah patung berhala, sesuatu yang tidak bisa melihat dan mendengar? Harusnya menyembah Allah yang bisa melihat dan mendengar, yang maha sempurna pendengaran dan penglihatan. Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mendengar, tetapi penglihatan Allah, pendengarannya tentunya beda dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengar, melihat, berbicara, ya, semuanya hakiki, tetapi tidak sama dengan makhluk. Selaras dengan kesempurnaan dirinya. Dan hakikatnya kita tidak bisa menjangkaunya. Nah, kita hanya diwajibkan mengimaninya secara hakiki, bahwa itu hakiki dan tidak sama dengan sifat makhluk. Nah, bagaimana mungkin dikatakan Allah tidak melihat, ya, tidak mendengar seperti, ya, benda mati. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbicara seperti benda mati atau seperti orang bisu. Nah, di kalangan makhluk saja, di kalangan manusia, yang bisa berbicara dan yang tidak berbicara, yang tidak bisa berbicara, yang berbicara yang sempurna, yang tidak bisa berbicara itu cacat, yang bisu itu cacat, kekurangan. Dan yang memberi kemampuan kepada hambanya untuk berbicara, memiliki sifat berbicara, yang itu kesempurnaan pada manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan Allah tidak bisa berbicara? Nah, disamakan dengan makhluk yang naam tidak bisa berbicara dengan benda mati, naudzubillah. Tetapi Allah berbicara sebagaimana yang Allah kehendaki, kapan Allah menghendakinya, dan tidak sama dengan cara makhluk berbicara. Nah, dan kita tidak bisa menjangkau hakikatnya, ya, dan kita tidak boleh membayangkan. Yang penting kita mengimani, karena, ya, itu adalah kesempurnaan diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekilas tentang Mu'tazilah, yang akan datang cerita tentang mihnah, ya, ujian yang sudah disyaratkan tadi, yang menimpa Imam Ahmad dan imam-imam ahli hadis di zaman itu gara-gara Mu'tazilah. Gara-gara ingin menjadikan akidah mereka bahwa Allah tidak memiliki sifat apa-apa. Ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara dan seterusnya. Sampai mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ingin jadikan sebagai ideologi negara. Dan seluruh kaum muslimin harus memiliki ideologi itu. Dengan cara pertama kali yang diuji adalah ulama-nya. Nah, akan kita dengar nanti kisahnya. Tayyib. Kemudian, kaidah berikutnya, yaitu al-istiqamatu was-sabatu 'alal haqq. Nah, istiqamah, konsisten, dan sabat, kokoh di atas kebenaran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30-32, Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di atas itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, berturut-turut turun kepada mereka para malaikat. Yakni ketika hendak meninggal, di saat-saat akan wafat, datang malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, malaikat datang mengatakan kepadanya, kalian jangan takut. Kamu jangan takut atas apa yang akan kamu hadapi nanti sepeninggalmu, dan jangan bersedih atas apa yang akan kamu tinggal di dunia. Jangan bersedih atas apa yang akan kamu tinggalkan dari dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan jannah, dengan surga yang kalian dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami wali-wali kalian, penolong kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, bagi kalian dalam jannah surga apa saja yang diinginkan, yang dihasrati oleh jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan apa saja yang kalian inginkan ada di dalam jannah, dalam surga. Nuzulan min ghafurir rahim, sambutan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya untuk istiqamah dalam surat Hud. Ya, dalam surat Hud ayat 112 dan setelahnya Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqamalah kamu wahai Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Konsisten dengan itu. Dan istiqamahlah orang-orang yang bertaubat bersamamu, beriman bersamamu. Wala tatghaw, dan kalian jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari istiqamah. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Dia Maha melihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah Maha melihat. Nah, banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, melihat amalan kalian. Nah, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala melihat. Ya, segala sesuatu melihat amalan hamba-hambanya untuk kemudian dibalas. Wala tarkanu ila alladziina dzalamu, jangan kalian condong dan bergabung kepada orang-orang zalim yang menyelisihi al-haq, menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah. Fatamassakumun naru, sehingga hal itu berakibat kalian disentuh oleh neraka. Disentuh oleh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan kalian tidak memiliki penolong, pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tunsurun, kemudian kalian tidak akan ditolong. Ya, dan kelanjutan ayat na'am yang memerintahkan untuk menekuni salat 5 waktu. Nah, ya, bersabar dengan melakukan amal-amal saleh. Na'am. Allah mengatakan wa aqimish sholata tarafain nahari wa zulafa minal lail, tegakkan salat. Nah, yaitu di awal dan sampai ke ujung siang, yaitu salat subuh, salat duhur, salat asar masuk, ya, wa zulafa minal lail, di malam hari masuk maghrib, isya, salat 5 waktu. Nah, tekuni itu, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dzalika dzikra lidzakirin, itu adalah dzikra ya bagi orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, peringatan, na'am, mengingat ya Allah Subhanahu wa taala. Wasbir, Allah mengatakan wasbir dan bersabarlah. Istiqamah dan sabat kokoh di atas kebaikan dan kebenaran hanya bisa dilakukan dengan sabar. Allah mengatakan wasbir, bersabarlah kamu. Fa innallaha la yudhi'u ajra muhsinin, sesungguhnya Allah tidak akan melantarkan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Naam. Istiqamah itu adalah karomah. Karomah bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita mengetahui bahwa para nabi dan rasul diberi mukjizat. Kemudian wali-wali Allah Subhanahu wa taala diberi karomah. Para nabi dan rasul dimuliakan oleh Allah dengan mukjizat. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para pengikut nabi dan rasul yang beriman, yang bertakwa, diberi karomah, dimuliakan oleh Allah dengan karomah. Naam. Kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, wa laisa min syartil walayati lillahi ta'ala ay yakuna lil wali karamatun bi kharqil 'adat, fa inna a'zamal karamati hiya al istiqamah wa laisa min syarti al walayati lillahi ta'ala ay yakuna li wali karamah yakhriqul 'adat bi kharqil karamah bi kharqil 'adat. Bukan merupakan syarat seseorang itu menjadi wali Allah, syaratnya bahwa dia harus punya karomah, yang dengan karomah itu menyelisihi ya kebiasaan. Nah, bukan syarat. Ya, kalau dia bisa jalan di atas air berarti wali. Kalau dia masuk ke api tidak terbakar berarti wali. Kalau dia bisa terbang di atas berarti wali. Kalau tidak, bukan wali Allah. Nah, itu bukan syarat. Nah, tidak seperti itu menilai wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah. Naam. Fa inna a'zamal karamati hiya al-istiqamah. Karena sesungguhnya karamah paling besar yang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya adalah istiqamah. Istiqamah di atas al-haq. Istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas kebenaran. Itulah karamah terbesar bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak akan merasakan takut dan tidak akan bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka wali-wali Allah siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali-wali Allah, wali yang sampai pada tingkatan wali adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ketika seseorang istiqomah di atas iman dan ketakwaan, itulah karomah terbesar yang Allah berikan kepada wali-walinya. Nah, demikian kata Ibnu Taimiyah. Nah, jadi menilai dia wali adalah lihat bagaimana amalannya, bagaimana imannya, bagaimana ketakwaannya, bagaimana istiqomahnya. Nah, wa amma awliya'u syaitan, adapun wali-wali syaitan, fayadharu minhum khawariqu 'adat, maka muncul dari mereka hal-hal yang aneh, yang menyelisihi keumuman, kebiasaan, adat. Yadhunnuhal juhalu karamat, yang disangka oleh orang jahil, orang bodoh itu karamat. Wa hiya fil haqiqati ahwalun syaitaniyah, padahal itu hakikatnya adalah ya kerjaan syaitan, sihir. Syaitan takhdumuhum fiha syayatin, syaitan yang melayani mereka dengan syarat-syarat tentunya. Liyudillu biha al-maftunin, untuk menyesatkan orang-orang yang terfitnah. Nah, maka jangan ya terpengaruh dengan orang yang bisa masuk api tidak terbakar. Nah, atau terbang di angkasa karena diterbangkan oleh setan. Nah, ya, dan seterusnya. Tetapi, ya begitu pula jangan terpengaruh dengan orang yang bisa berjalan di atas air atau orang yang bisa menangkap ular, ya. Dan semisalnya, karena dia punya ilmu setan. Nah, balindur, tetapi lihat ila tamassukin bisyara, lihat tamassuknya kepada syariat, lihat dia berpegang teguh dengan syariat atau tidak. Nah, perhatikan tajiduhum, mereka orang-orang yang seperti itu, yang dikatakan bisa tidak terbakar api, bisa terbang, bisa jalan air, bisa menangkap ular ini dan itu, ya, ternyata tidak hadir salat Jumat, tidak hadir salat berjamaah, tidak salat, ya, tidak mau mendengar Al-Quran, tidak baca Quran, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang tidak istiqamah menyisi Al-Quran As-Sunnah, karena mereka wali-wali setan. Adapun wali-wali Allah SWT, orang yang beriman dan bertakwa, nah, jangan katakan mana karomahnya dulu, kemudian kita akui sebagai wali Allah. Nah, ya, karomah terbesar bagi wali-wali Allah apa tadi? Istiqamah. Lihat dia taat, lihat dia beriman, bertakwa. Nah, salat berjamaah, salat Jumat. Nah, di atas akidah yang benar, di atas amal-amal soleh. Mereka lah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak tampak satu karamah. Ya, tidak tampak satu karamah yang menyelisihi keumuman, karena itu bukan syarat, kata Ibnu Taimiyah. Nah, itu bukan syarat. Ada sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang diberi karamah. Nah, tampak karamah, dan itu pemuliaan yang Allah berikan kepada wali-walinya ketika itu dibutuhkan. Bukan karomah, bukan maksudnya karomah, seorang wali punya karomah, misalkan setiap saat dia ingin pertontonkan, lihat, saya wali Allah, lihat, saya bisa jalan dari saya, kemudian dia jalan, kapan saja dia mau. Bukan begitu. Nah, karena itu musihir setan. Nah, ya, bukan seperti itu. Namun saat-saat yang dibutuhkan, ya, Allah SWT memberikan pemuliaan itu. Nah, ya, seperti misalkan Umar bin Khattab, ya, sedang mengutus sariah pasukan untuk menggempur musuh. Beliau di Madinah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau pegang dalam mengatur agama, ijtihad beliau dalam mengatur negaranya itu berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan kebebasan penuh kepada gubernur-gubernur, amir-amir yang ada di wilayah-wilayah, ya, yang ada. Nah, mereka berhak berijtihad. Tidak harus melaporkan segala sesuatunya kepada Abu Bakar Siddiq, kemudian Abu Bakar Siddiq yang menentukan. Begitu pula yang panglima perang yang diutus berjihad, silakan berijtihad di lapangan, tidak harus melaporkan segalanya kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar yang memutuskan. Tidak, Abu Bakar beri kebebasan. Nah, dan percaya kepada sahabat-sahabatnya. Adapun Umar bin Khattab, ijtihadnya lain. Umar bin Khattab luar biasa. Luar biasa. Nah, Umar bin Khattab dalam mengatur negaranya, segala sesuatunya yang ada di wilayah-wilayah kekuasaannya, gubernur-gubernurnya, ya, dan yang ada di medan perang panglimanya, harus melaporkan segala sesuatu dan harus dinilai oleh Umar langsung, dan Umar yang menentukan, memutuskan. Hatta yang berjihad di medan perang, dalam kondisi apapun, tidak boleh memutuskan. Harus lapor dulu kepada Umar, digambarkan kepada Umar keadaan di lapangan seakan-akan Umar ada di medan perang. Kemudian Umar yang menentukan, siasatnya begini, kalian melakukan ini. Nah, ini Umar. Sampai satu saat mengirim satu pasukan, sariah, Umar bin Khattab sedang berkhutbah di Madinah, di Nabawi, di Madinah. Tiba-tiba Umar bin Khattab berteriak. Nah, ini karamah. Ya, wali Allah SWT. Tiba-tiba Umar berteriak. Ya Sariyah! Ya Sariyah! Jibal! Ilal jibal! Wahai pasukanku, naik ke gunung! Naik ke gunung! Cepat! Ini lagi khutbah. Lagi khutbah, tiba-tiba seakan-akan jadi medan perang. Berteriak kepada pasukannya yang nun jauh di sana, agar naik cepat ke gunung. Kenapa? Ketika dia sedang berkhutbah, diperlihatkan, Allah memperlihatkan kepada Umar bahwa pasukannya dalam bahaya. Sedang datang musuh di belakang yang akan menghancurkan pasukannya, pasukannya tidak jauh. Maka Umar mengomando pasukannya dari Madinah, didengar oleh pasukannya di sana. Didengar teriakannya. memerintahkan pasukannya naik ke gunung cepat. Pasukannya mendengar suara Umar. Mendengar suara Umar, mereka naik ke gunung dan selamat. Selamat. Ini salah satu contoh karamah. Nah, namun ini bukan syarat. Tadi diterangkan oleh Ibnu Taimiyah bukan syarat. Wali-wali Allah diberi karamah. Padahal ini saat dibutuhkan, bukan berarti Umar setiap saat seperti itu. Nah, bukan berarti Umar setiap saat bisa melakukan itu. Nah, ini ketika dibutuhkan, Allah memberikan pemulihan karamah tersebut, menolong walinya ya pada urusannya. Nah, ya, jadi bukan sesuatu yang bisa diatur sendiri. Ya, setiap saat nih saya masuk api tidak terbakar, nih saya mau terbang sekarang, lihat, bukan seperti itu. Nah, orang yang melakukan itu ya, ini yang punya sihir kerjasama dengan setan. Naam. Naam, orang-orang yang naam terlihat pada amalannya menyelisih Al-Qur'an As-Sunnah. Baik. Kemudian Ibn Taimiyah juga mencontohkan ya sebagai bukti agar jangan terpengaruh dengan terkecoh dengan hizbus syaitan tadi yang seperti itu yang seakan-akan bisa melakukan ini dan itu yang itu hakikat adalah sihir ya dari syaitan. Ibn Taimiyah mengingatkan, coba perhatikan Dajjal Al-Akbar. Dajjal Al-Akbar yang sudah disinggung yang akan muncul di akhir zaman. Yang buta sebelah. Nah. Yani buta sebelah, yani buta mata kanannya. Nah. Dajjal yang muncul di akhir zaman itu, di antara riwayat yang sahih yang datang, dia sampai jadi caranya untuk memfitnah manusia supaya mengikuti dia dan kafir bersamanya, itu mendatangkan hal-hal yang aneh-aneh. Yang di luar keumuman, sampai dia mengatakan kepada langit, mengatakan kepada awan, wahai awan, turunkan hujan. Dan awan pun menurunkan hujan. Subhanallah. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan itu. Yang menurunkan hujan dari awan siapa? Allah, bukan Dajjal. Tetapi ketika Dajjal melakukan itu, Allah jadikan. Terbukti demi menguji, dalam rangka menguji hamba-hambanya. Nah, bukan Dajjal yang menurunkan hujan itu, bukan. Tapi ini ujian. Nah, itu menguji keimanan hamba-hambanya. Nah, dan merintahkan kepada bumi, ya, wahai bumi, tumbuhkan tanaman sehingga tumbuh subur. Nah, Allah menjadikan demikian, bukan Dajjal yang menumbuhkan. Nah, dan Dajjal dalam riwayat disebutkan dia menghidupkan orang mati. Nah, yang menghidupkan bukan Dajjal, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu ujian bagi orang-orang yang mendapatkan fitnah Dajjal. Sehingga orang-orang yang tidak kokoh imannya tertipu oleh Dajjal sehingga beriman kepada hanya kafir masuk neraka bersamanya. Nah ini. Jadi jangan tertipu dengan orang-orang yang punya sihir. Ya, dari kalangan dukun, sihir, paranormal yang mendatangkan hal-hal yang aneh. Mengatakan, wah, terbukti dia mengatakan begini, benar. Nah, saya lihat sendiri, terbukti. Nah, berkali-kali terbukti. Nah, terbukti. Iya, tapi itu apa? Ujian. Nah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menguji hamba-hambanya dengan itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan itu. Nah, tapi semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya masuk waktu. Nah, sudah masuk. Nah, berarti kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan tersisa kita sempurnakan insyaallah pada lesson berikutnya. Nah, subhanallah bihamdihi.